بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya kembali kita berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai hari ini kita bahas tentang najis dan segala hukumnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Wa la yufa 'an shay'in min an-najasati illa al-yasir min ad-dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisu wa la yu'fa dan tidaklah dimaafkan an syai'in dari sesuatu minan najasa daripada najis. Jadi najis itu najis ya najis tidak dimaafkan illa liyasir kecuali yang sedikit minad dami daripada darah wal kayhi atau juga nanah wa ma la nafsarahu sa'ilatun dan apa wama ini beda lagi nih wala yufa an syai'in minan najasati illa al-yasir minad dami wal qahi beres gitu. Dan tidaklah dimaafkan daripada najis itu kecuali bagi sedikit kecuali bagian sedikit saja daripada darah dan juga nanah wama la nafsadahu sa'ilun dan apa-apa hewan yang nafsadahu sa'irun yang tidak punya darah. Dan nafs itu artinya darah. Yang tidak punya darah sa'ilatun mengalir. Idza waqa'a fil ina'i kalau dia jatuh di dalam sebuah wadah bejana air. Wa mata fihi kemudian dia mati di dalam bejana tersebut. Fa innahu la yunajjisuhu. Maka hewan tersebut tidaklah membuat air tersebut, air di dalam bejana tersebut menjadi najis. Kemudian diterangkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni, Al-Qalilu minad dami wal-qayhi ma'fuun anhu. Al-Qalil yang sedikit minad dami dari darah wal-qayhi atau juga nanah, ma'fu itu dimaafkan anhu, dimaafkan. Fi thawbi dimaafkan kalau dia jatuh di dalam kalau dia ada di dalam thawb baju wal badani atau badan wa tasihhu fi sholati ma'ahu dan salatnya sah dengan itu akan tetapi tidak sah tidak dimaafkan kalau fil makannya enggak disebutin karena ketika orang salat itu kan wujubu apa namanya wujubu taharah anil apa anil najis wajib taharah bersih daripada najis badannya, pakaiannya dan tempatnya. Tapi tempat di sini enggak disebutin. Al-qalilu minad dami wal qayhi ma'fuun anhu fi thawbi wal badan. Ma'fu dimaafkan kalau dia ada di baju dan juga badan. Wa tasihhu shalatu ma'ahu. Apa mungkin enggak disebutin emang enggak dimaafkan kalau dia di tempat? Tapi biasanya di tempat itu dimaaf, bukan biasanya di tempat juga dimaafkan karena yang jadi poinnya itu bukan di baju atau di badan yang jadi poinnya itu dia lasa ilalahu kan gitu. Dia tidak punya darah yang mengalir. Maka di tempat juga dimaafkan. Wa tasihhu shalatu ma'ahu dan salatnya sah walaupun di bajunya ada bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir itu. Wadhahiru itlaki syekhi dan mutlak syekh, Syekh Abi Syuja yang memutlakan itu, pemutlakan yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja itu, yak tadi itu mengandung, mempunyai makna, annahu la farq, bahwasanya tidak ada bedanya, baina ayyakuna minhu au min ghairihi, apakah najisnya itu hewan tersebut, minhu, dari dia sendiri, dia yang bikin hewan itu mati di bajunya, au min ghairihi, atau dari orang lain. Jadi enggak ada bedanya, apakah dia mati di tangan orang lain atau mati karena tangan kita, kalau dia ada nempel di baju kita dan dia adalah hewan yang la nafsa lahu sa'il, yang tidak mengalir darahnya, maka itu dimaafkan. Wa mas'alatul 'afwi 'anil najasatil ma'fuwi 'anha, dan masalah pemaafan daripada najis yang dimaafkan, nadhkuruha fi mahalliha, kita sebutkan di tempatnya sendiri, wa huwa 'inda dzikri syuruti shalah, dan itu akan kita sebutkan ketika kita menjelaskan tentang syarat sahnya salat. Wa ta'ti fi kalami syekhi hunaka insyaallah ta'ala, dan akan datang pembahasan tentang najis yang dimaafkan fi kalami syekhi, di perkataan syekh nanti, Syekh Abi Syuja hunaka, nanti di pembahasan syarat sah salat insyaallah ta'ala. Wa ammal maitata, ay wa ammal maitatu, sedangkan bangkai hewan, allati la nafsa lahu sa'ilatun, yang dia tidak punya darah mengalir, dia darahnya enggak, melarahnya dikit. Aila damalah, atau tidak ada, dia tidak punya darah, laha sa'i aila damalah yasilun, aila la damalah sa'yasilu, dia tidak punya darah yang mengalir, kadzubabi, seperti zubab, zubab itu laler, wal ba'udhu, atau juga, dan juga nyamuk, wal aqaribu, kadzubabi, bukan zubabu, kadzubabi majrur bil kaf, kadzubabi seperti laler, wal ba'udhi, dan juga nyamuk, wal aqaribi, dan juga akrab, akrab itu kala jengking. Ada orang punya bangkai kala jengking di bajunya, berarti orang hebat. Di bajunya bangkai nyamuk, dia bangkai kala jengking. Wal khanafisi, dan juga kumbang, bangkai kumbang, wal wazag, dan juga bangkai cicak atau sejenisnya, ya termasuk juga gecko. Apa tuh gecko kalau bahasa Indonesianya ya? Ya pokoknya itu sejenis cicak. Ala masahahun Nawawi, atas apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Jadi ini disahihkan oleh Imam Nawawi nih. Yang namanya hewan tidak punya darah mengalir itu najisnya dimaafkan. Apa aja contohnya? Ular. Tokek. Ya, gecko itu tokek gitu. Tokek, cicak. Kemudian apalagi? Kumbang, kalajengking, nyamuk. Aja dimaafkan. Alama sahahun Nawawi dunal hayya, atas apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi dunal hayyat, tapi tidak untuk ular. Karena ular juga kan darahnya dikit ya, enggak mengalir. Dunal hayya, tapi tidak dengan darah, wadzafadi, dan juga katak atau kodok. Nah, itu enggak dimaafkan. Laisa min dzalika, dia bukan bagian daripada hewan yang dimaafkan. Idza waqa'at fi ina'in fihi ma'i'un, kalau jatuh itu hewan-hewan yang tadi disebutkan yang darahnya tidak mengalir, nyamuk, lalat, kemudian akarib, kalajengking, atau juga kumbang, atau juga cicak, waqa'at fi ina'in, dia jatuh ke dalam ina, bejana, fihi ma'i'un, di dalamnya ada cairan, ma'i itu cairan, sawa'un kana ma'un, baik itu cairannya air, au ghairihi, atau bukan air, bisa saja minyak, bisa saja, pokoknya benda-benda cair. Minal adhani, daripada adhan. Adhan itu ya minyak. Adhan itu sesuatu yang, bahas adhan itu kalau diterjemahin bahasa Indonesia itu artinya salep. Jadi kalau kita beli krim, krim, itu namanya adhan, krim. Jadi kita ada obat-obatan yang berbentuk krim kemudian dioles. Itu adhan itu oles. Kazaiti seperti zait, seperti. Jadi maksudnya dalam hal ini bukan salep ya, bukan krim, tapi cairan yang biasa dipakai oleh orang-orang untuk baik itu pengobatan atau kecantikan, yang pengobatannya itu dioles. Itu namanya adhan. seperti zait, seperti minyak usum dan juga minyak lemak. Usum itu lemak. Au ghairihi atau selain zait dan juga minyak lemak. Minyak lemak kan ya memang lemak. Dia kemudian akhirnya jadi keju. Au ghairihi kata'ami atau selain yang seperti itu kata'ami seperti makanan. Wa matat fihi, kemudian dia mati di dalam makanan tersebut atau cairan tersebut tadi, hewan-hewan tadi mati di situ. Fahal tunajisuhu fihi, apakah hewan tersebut menajiskan benda tersebut? Khilafun, it fihi khilafun, di dalamnya ada perdebatan. Wal madhabu, dan pendapat madhab, adamu tanjisi, tidak menajiskan. Jadi hewan yang tadi yang enggak punya darah disebutkan kalajengking, kemudian kumbang, kemudian lalor, kemudian tadi nyamuk, kalau dia mati di makanan atau minuman tersebut, layu najisuh, itu tidak membuatnya menjadi najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'adh dzubabu, kalau ada lalor, fi syarabi ahadikum, di dalam air minum kalian, falyaghmishu, maka tenggelamkanlah dia, kullah, seluruh badannya tenggelamkan, summa liyanzi'hu, summa liyanza'u, kemudian dia tarik lagi, dia ambil lagi, fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhari shifa, karena di antara salah satu sayapnya ba'udah, sayapnya lalar, daun itu ada penyakit, wa fil akhar, dan di salah satu sayapnya syifaan, ada penawarnya, ada obatnya gitu. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau kita punya minuman, kalau kita punya makanan, kemudian ada lalar di dalamnya, nempel di situ, falyaghmishu, tenggelamkan seluruh badannya, fa inna fi ahadi janahihi, di salah satu sayapnya itu ada penyakit, tapi salah satu sayapnya lagi ada syifa, ada penawarnya, ada obatnya gitu. Kalau cuma tenggelam satu, khawatir yang tenggelam tuh sayap yang punya penyakit. Maka tenggelamin dua-duanya. Penyakitnya ada, tapi juga bisa tertahan karena ada penawarnya di salah satu sayapnya. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari wa Abu Dawud, dan juga Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah, dan juga Imam Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dan Imam Ibnu Hibban. Wa annahu yattaqi bijanahihi alladhi fihi da. Dan bahwa annahu petagmisnya itu, menenggelamkannya kita, lalur ke sampai tenggelam semua badannya, yataqi bijanahihi alladhi fihi da, itu gunanya untuk menghindari penyakit yang ada di salah satu sayapnya. Maka kita tenggelamkan semua agar sayap yang ada obatnya pun ikut masuk ke dalam makanan sebagai penawar. Wawajuhul istidlali, dan istidlalnya cara mengambil, kenapa kemudian kita katakan hewan yang ada tidak punya darah mengalir itu tidak menajiskan. Nah, ini wajah istidlalnya. Jadi bukan cuma dalil, tapi bagaimana cara beristidlal. Cara kami memahami hadis ini, gitu bahasanya. Cara kami memahami hadis ini, annal ghamsa, bahwasanya penenggelaman itu lalat ditenggelamin, qad ifdi ilal mauti, itu bisa saja membuat hewan itu mati. La siyama idza kana tu'amu, apalagi kalau makanan yang dia tempel itu haron, itu lagi panas-panasnya, baru hangat gitu. Falau kana yunajjisuh, kalau seandainya hewan tersebut menajiskan, lam ya'mur bihi, tidaklah Nabi Muhammad memerintahkan itu. Kan pasti kalau kita tenggelamkan hewannya mati. Kalau hewannya mati berarti bangkai gitu kan. Tapi kan dia dimaafkan. Nah, karena itulah kita katakan ini najisnya dimaafkan. Kenapa? Karena kalau kita tenggelamin pasti ujungnya mati. Kalau ujungnya mati, ya berarti kan ada najis di makanan. Tapi Nabi Muhammad memerintahkan itu, maka kita katakan ini adalah najis yang dimaafkan gitu. Najis yang dimaafkan karena Nabi memerintahkan itu, padahal Nabi tahu kalau kita tenggelamin bakal mati. Wa aidan, dan juga dalil kedua daripada ketidaknajisan makanan minuman kalau nempel itu hewan yang ada yang tidak punya darah mengalir, wa aidun fasawnul awani menjaga al-awani bejana makanan, menjaga wadah-wadah makanan itu an hadhil hayawanat, daripada serbuan hewan-hewan yang tadi kita sebutkan, nyamuk, laler itu, fihi usrun, itu sulit sekali. Ya. Karena laler dan nyamuk itu ya berterbangan, hatta sampai nyamuk-nyamuk yang enggak kelihatan yang kecil itu berterbangan sekitar kita, dan menjaga bejana supaya tidak terkena hewan tersebut ya susah gitu. Enggak mungkin. Wa masyaqqah, dan pasti sulit, wa masyaqqah, dan ada kesulitan. Fa yu'fa an tanjisiha, maka dimaafkan an tanjisiha, daripada menajiskan benda tersebut, dimaafkan. Jadi enggak jadi najis, lidzalika, karena sebab sulit dan kesusahan tersebut. Wakila, dan dikatakan juga, ini pendapat sigat tadaif. Wakila, dikatakan tantu najisuhu, itu hewan bisa menajiskan makanan dan minuman yang nempel di dia. Li annaha maitah, karena mereka itu, hewan-hewan tersebut, maitah, bangkai. Maka yang namanya bangkai itu kasairin najasat, sebagaimana najis-najis yang lain gitu. Kata tadi kita udah bilang, dia bangkai yang tidak punya darah mengalir, sekaligus dia sulit untuk dihindari. Qala Ibnul Munzir, dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir, wala a'lamu ahadan, dan tidaklah aku tahu ada seorang, qala bihadzal qawli ghairi Syafi'i, mengatakan pendapat ini kecuali Imam Syafi'i. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir kalau nempel ke dalam makanan dia tidak menajiskan, enggak ada yang bilang begitu kecuali satu, Imam Syafi'i doang. Itu kata Imam Ibnul Munzir. Imam Ibnul Munzir ini muridnya Imam Al-Muzani. Termasuk ashabul wujuh. Jadi Imam Al-Muzani muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Muzani muridnya Imam Al-Muzani, Imam Al-Muzani itu murid langsungnya Imam Asy-Syafi'i. Wa fi qaulin akhar, dan dalam pendapat yang berbeda. Tapi ini agak kuat nih yang ini nih. Yang pendapat qaulin akhar, pendapat berbeda, inna in kana mimma ta'ummu bihil balwa. In kana mimma ta'ummu bihil balwa, kalau dia adalah hewan yang ta'ummu bihil balwa, dia keberadaannya umum, ta'ummu bihil balwa itu umum musibahnya. Itu tuh kalau bahasa Indonesia ta'ummu itu umum, bihil balwa musibah datangnya umum, maksudnya hewan ini sangat umum sekali, enggak mungkin bisa dihindari, ta'ummu bihil balwa, saking banyaknya menjadi ta'ummu bihil balwa. Kadzubabi, seperti laler, wa nahwihi, atau sejenis laler yang memang biasa sekali ngumpul di makanan dan sulit untuk dihindari, nyamuk, laler, dan sejenisnya. Fala yunajjis, maka hewan tersebut tidak menajiskan. Wa in lam ta'um, akan tetapi kalau hewannya, walaupun dia tidak punya darah yang mengalir, akan tetapi keberadaannya tu la ta'um, tidak umum, ya tidak biasa, tidak banyak. Kal khanafi, seperti kumbang. Ya kumbang tidak punya darah mengalir, tapi kan keberadaan dia di dekat kita tu ya jarang sekali. Wal aqarib, kalau jengking juga. Najasat, maka hewan-hewan tersebut menajiskan apa yang menempel daripada dia. Wa bihadza, dan pendapat inilah, jazam al-qaffal, yang dikuatkan oleh Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal As-Saghir, yang dikatakan Imam Al-Qaffal As-Saghir, yang wafat tahun 427 Hijriah, saya lupa. Wa huwa muttajihun qawi, dan inilah pendapat muttajih qawi, pendapat yang kuat, yang min haitsun nazar, itu sangat teliti dan detail. Muttajih itu pendapat, dalil qawi yang kuat. Li anna mahallan nafsi, karena apa yang disebutkan dalam teks, wahuwa dzubab, dan itu yang disebutkan dalam teks tadi kan ulalar. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan kalau lalar nempel, nah itu yang Nabi sebutkan lalar. Li anna mahalla nasi wahuwa dzubab, karena apa yang disebutkan dalam teksnya hadis Nabi Muhammad yaitu lalar, fihi ma'nayan, itu di dalam lalar tuh ada dua value, ada dua makna, ada dua apa istilahnya, ada dua sebab. Masyaqqatul ihtiras, yang pertama sulit untuk dihindari karena dia adalah hewan yang selalu berdekatan dengan kita, karena kita selalu menyediakan apa yang dia pengen daripada makanan kan gitu. Laler itu keberadaannya selalu dekat dengan kita, masyaqqatul ihtiras, maka sulit untuk dihindari. Yang kedua, wa adamud damis sa'il, dan dia tidak punya darah yang mengalir. Nah, jadi dimaafkan itu kalau punya dua itu, yaitu dia sering berdekatan dengan kita, yang kedua sulit untuk dihindari. Yang kedua adalah dia tidak punya darah yang mengalir. Wa hiya illatun murakkabah, dan dia adalah illah yang saling berbarengan. Illah murakkabah itu illah yang berurut, murakkabah itu illah yang illah gabungan. Jadi illahnya dua, maka illahnya itu gabung dua, harus ada dua ini. Fa idza fuqida ahaduhuma, kalau salah satu dari illah ini hilang, tidak ada, in adamatil illatu, maka tidak adalah sebab di mana dia tidak. Jadi kan begini, sebab kenapa itu dimaafkan sebagaimana disebutkan dalam hadis itu lalar. Sebab itu dimaafkan karena lalar punya dua makna, yaitu dia susah untuk dihindari karena dia berdekatan selalu dengan kita. Yang kedua, dia tidak punya darah yang mengalir. Maka yang diambil dari hadis ini bahwa hewan-hewan yang dimaafkan, dia tidak menajiskan benda yang nempel kepada dia, itu kalau ya dua itu, dia sulit untuk dihindari, yang kedua, dan dia adalah hewan yang tidak punya darah mengalir. Fa idza fuqida ahduhuma, kalau dua sebab tadi hilang, in adamatil illah, maka illahnya juga enggak ada. Idzil illatul murakkabah, yang namanya illah murakkabah, illah gabungan itu, tan'adimu bi'adami ahadi juz'aiha, itu akan hilang, tan'adimu hilang, bi'adami dengan hilangnya salah satu juz'aihima dari salah satu dua bagiannya. Jadi kalau namanya illah murakkabah, dua-duanya harus bareng gitu. Sebagaimana darurat, darurat itu kan illahnya apa namanya, al-ittirar, kesusahan, dan juga min ghairi apa namanya, min ghairi waqtin muhaddad, waktunya tidak ditentukan dan dia datangnya datang tiba-tiba, waktunya tidak ditentukan. Fuj'ah, al-fuj'atu wal-ittirar, fuj'ah dan juga sulit dia datang tiba-tiba dan tidak mungkin dihindari, itulah yang disebut dengan darurat, itu biasanya dua itu. Begitu juga dalam hal ini, lalar yang dimaafkan, hewan yang dimaafkan, dia tidak membuat najis apa yang menempel kepada dia, itu kalau hewannya punya dua makna, sulit dihindari dan juga dia tidak punya darah yang mengalir. Wa huna fuqidatil masyaqqatil ihtiras, dan dalam hal ini hilang illah sulit untuk dihindari, seperti kumbang. Maka kumbang itu kita bilang ya dia betul najis yang dimaafkan, tapi ketika dia nempel ke benda-benda yang merupakan makanan, maka bendanya itu menajiskan. Dia jatuh di air, airnya menajiskan. Kalau airnya sedikit gitu ya, dia menajiskan. Kenapa? Karena dia tidak menemukan salah satu, tidak ada terdapat dalam dirinya satu makna dari dua makna, yaitu usrul ihtiras, sulit dihindari, masyaqqatul ihtiras, yang kedua daman da la laisa lahadamun sa'il. Dia tidak punya darah yang mengalir. Dia cuma tidak punya darah yang mengalir, tapi dia tidak bisa masuk dalam kategori masyaqqatul ihtiras, karena dia bukan hewan yang ada di sekeliling kita. Wa'alam, ketahuilah wahai saudaraku, anna mahallul khilafi, bahwasanya mahallul khilaf, mahallul khilaf itu poin perdebatan ulama, fima idza lam yataghayyaril ma'a, gitu. Jadi hewan tersebut jatuh ke cairan, cairannya najis apa enggak, itu yang jadi perdebatan tuh, idza lam yataghayyaril ma'a. Idza lam yataghayyaril ma'a ay ma'u, jika air tersebut, cairan tersebut tidak berubah sifatnya, maka kalau berubah kita sepakat najis. Kalau enggak berubah, ini jadi perdebatan tadi di atas itu. Fa in taghayyara bi kasratil mayyitati, kalau airnya berubah bi kasratil mayyitati, karena sebab banyak mayitnya, bukan banyak mayit, banyak bangkainya gitu. Bangkai lalatnya banyak sehingga jadi berubah, aromanya juga berubah, najasathu alal asah, maka bangkai-bangkai yang tadi itu najasah, itu membuat air tersebut menjadi najis. Wa mahallul khilafi aidan, apa yang tadi kita sebutin di atas itu yang jadi perdebatan itu, idza fima idza lam yansha fil ma'i, kalau hewan tersebut tidak berkembang di dalam air, artinya dia mati, ya mati juga gitu. Fa inna sya'a, kalau dia berkembang fihi, di dalam air tersebut, kadudil khal, seperti dudil khal, apa namanya, dud itu lalat, lalat ulat, seperti cacing, ulat al khal yang biasanya timbul ketika orang merubah khamar jadi cuka, khal itu cuka, wa nahwihi atau sedinsya, fa innahu la yunajjisuh, gitu. Karena ketika dia berubah, dia berkembang menjadi hewan, hewan enggak najis. Nah, maka apa yang tercap, jadi khamr itu najis gitu. Kemudian biasanya setelah beberapa lama didiamkan, dia berubah jadi cuka. Nah, perubahan itu biasanya khamr meninggalkan ulat itu. Nah, proses perubahan yang alami gitu ya, daripada najis menjadi suci, daripada najis khamr menjadi ulat, menjadi dud, itu merubah status hukumnya menjadi suci, karena hewan aslinya suci. Sebagaimana kotoran sampah yang kita buang di tempat sampah, kemudian beberapa lama mengendap di situ, itu sampahnya kadang-kadang berubah jadi belatung. Nah, belatung itu hewan, dia hewan suci, seluruh hewan suci gitu. Fa innahu la yunajjisu, maka cuka yang tadi ada udutnya, ada ulatnya, la yunajjisu, itu tidak membuat, tidak dinajiskan oleh ulat tersebut, bila khilaf, tanpa perdebatan. Qala syaikhani, dikatakan oleh syaikhan. Syaikhan kalau dalam kitab-kitab Syafi'i itu maksudnya Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Fi Ar-Rafi'i qala syaikhan, fi Ar-Rafi'i kata syaikhan, dua syekh, fi Ar-Rafi'i dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Ini maksudnya Imam Ar-Rafi'i ngomong dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Apa itu Asyarhul Kabir wa Rawdhati, dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Rawdhah, wa yahillu akluh ma'ahu la munfaridan. Dzakarahu An-Nawawi fi Babil At'imah. Itu tadi yang disebutin bangkai-bangkai tadi, gitu ya. Bangkai yang tadi jatuh ke makanan, kemudian itu tidak menajiskan karena dia dimaafkan dan susah dihindari. Itu boleh makannya bersamaan. Minumannya makan sekaligus nelan itu lalernya. Minumannya minum sekaligus nelan nyamuknya. Rotinya dimakan sekaligus sama lalernya. La munfaridan, tapi enggak boleh sendiri-sendiri. Enggak boleh sendiri. Dzakarahun. Jadi enggak boleh, maksudnya enggak boleh makan ularnya doang, makan lalatnya doang gitu ya, enggak boleh. Jadi harus minum, harus bareng apa namanya? Sekalian. Itu kalau ini ya, kalau apa namanya? Kalau makanan yang tadi, kalau makanan, kalau minuman enggak ada masalah, karena tadi perintah Nabi Muhammad kalau minuman itu ya di apa namanya? Diangkat. Langsung dibuang, ketika dicelupkan dibuang. Dzakarahu An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi babil at'imati, dalam bab makanan. Summa mahallul khilaf. Kemudian juga bukan. Ini masih dalam masalah yang tadi, dud, belatung, ulat yang ada pada khamar ketika berubah menjadi cuka masih ada belatungnya gitu. Maka itu enggak menajiskan karena belatung apa namanya? Suci gitu ya. Tapi cuka dan yang ada di dalamnya ada belatung-belatung kecil itu kadang-kadang enggak kelihatan saking kecilnya. Itu boleh dimakan kalau makannya bersama-samaan, cuka sama belatungnya. Tapi kalau makan belatungnya doang enggak boleh, karena belatung minal khaba'is, dari hewan yang menjijikkan, menjijikkan enggak boleh dimakan. Tapi kalau dibareng sekalian sama cukanya, nempel sama cuka kemudian bercampur dengan makanan, enggak ada masalah. Itu yang jadi, yang jadi poin di sini, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Imal Rawdhah dalam bab Al-Atimah. Summa mahallul khilaf, kemudian juga poin perdebatan. Ketika ada hewan yang darahnya tidak mengalir jatuh ke makanan, fima idza waqa'atil mayyitatu, ketika hewan itu jatuh, allati la nafsalaha sa'ian, yang kalau dia jatuh, hewan yang tidak punya darah mengalir itu jatuhnya binafsiha, jatuh sendirian, fil ma'i. Artinya jatuhnya ya jatuh sendiri. Dia nempel sendiri, enggak kita ajak begitu, ini ada ular, ada lalat, kita iseng, kita ambil, kemudian enggak begitu, tapi emang dia nempel sendiri. Amma idza turihat, akan tetapi kalau hewan tersebut dilemparkan ke situ, fa innahu yadur, maka pelemparannya itu adalah yadur. Ini kembali ke masalah hukum istihala ya, bahwa nalar matahab syafi'i itu istihala itu berubah najis, berubah statusnya kalau dia jatuh sendiri. Kalau dia berubah sendiri, tapi kalau dia dilempar sesuatu agar bisa berubah, itu yang jadi perdebatan. Itu juga sama nih, laler yang jadi, yang jadi poin masalah tuh kalau dia datang sendiri ke makanan kita, datang sendiri ke minuman kita, kemudian kita celupin, gitu. Tapi kalau kita iseng ambil laler, bangkai laler kita ambil dari luar, kita masuk, itu nggak boleh yang kayak gitu. Fa innahu yadur, itu membahayakan, artinya membuat apa namanya, makanannya bisa bisa jadi najis. Jazama bihi Ar-Rafi'i, ini yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi fi Syarh Shaghir, dalam kitab Syarh Shaghir. Syarah Shaghir itu syarah, jadi Imam Ar-Rafi punya syarah untuk kitab Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Yang pertamanya mensyarah Asy-Syaghir, yang kedua Syarh Al-Kabir. Syarah Al-Kabir itu yang biasa disebut dengan istilah Fathul Aziz. Yang Fathul Aziz kemudian diringkas oleh Imam Nawawi jadi kitab Raudhatut Thalibin. Jadi beliau punya kitab dua untuk mensyarah Al-Wajiz. Satu Syarhul Kabir, satu Syarhul Shaghir. Jazama bihi Ar-Rafi'i, yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi Syarhi Shaghir, dan kitabnya Syarh Shaghir, wa bihi, dan dengan ini juga lah, dengan jawaban yang sama juga lah, dengan pendapat ini juga, yaitu kalau dilemparin maka itu yang bermasalah, tapi kalau ularnya atau lalatnya jatuh sendiri, datang sendiri, itu yang tidak ada masalah. Wa bihi, dan dengan pendapat inilah, ajaba fil hawi as-shaghir, dia menjawab dalam ajaba fi Syarhi Shaghir, menjawab masalah dalam kitab Al-Hawi As-Shaghir. Al-Hawi Al-Shaghir ini punya Imam Al-Quzwaini. Al-Quzwaini, qaf, zai, waw, ya, nun. Al-Quzwaini, Imam Al-Quzwaini punya kitab Al-Hawi As-Shaghir. Beliau juga mengatakan demikian, sama sebagaimana Imam Ar-Rafi'i, bahwa yang jadi perdebatan itu kalau hewannya tersebut, lalatnya tersebut datang sendiri ke makanan. Tapi kalau dah hewannya kita ambil bangkai, lalu jatuh tuh, kita lihat ada bangkai, kemudian kita masukin ke minuman, nah, itu semua sepakat jadi najis tuh, jadi bermasalah. Wa'alam, ketahuilah wahai sahabatku, annaku larotbin, bahwasanya setiap benda yang basah, artinya benda-benda yang basah, fi ma'nal ina, itu hukumnya sama seperti bejana yang basah. Hatta law kana thawban ratban, begitu juga kalau, jadi apa yang tadi kan kita bilang bahwa hewan yang jatuh ke apa namanya, enggak punya darah dan susu lebih dari jatuh ke cairan, maka cairannya enggak najis, boleh diminum. Maka hukum ina tersebut, hukum bejana yang ada air tersebut itu sama, kita samakan dengan hukum benda yang basah-basah itu. Hatta law kana thawban ratban, begitu juga kalau ada baju yang basah. Au faqihatan, atau buah-buahan yang basah, fahiya kal ma'i, maka hukumnya sama seperti cairan, fi dzalika, dalam masalah ini. Wa'alam, ketahuilah wahai saudaraku, aidan, bahwa annan najasata, bahwasanya najis, allati la yudriku hattaraf, najis yang tidak terlihat, yudriku hattaraf itu tidak terlihat mata, yudrik itu ditangkap, taraf itu mata. Bahwa najis yang tidak tertangkap oleh mata, tidak terlihat oleh mata, aila nusyahidu bil basar, kita tidak bisa lihat dengan mata normal ya, mata biasa. Jadi ada mata yang lemah banget, saking gedenya enggak kelihatan. Tapi ada mata yang detil banget, saking kecilnya bisa kelihatan. Nah, kita enggak ngomongin yang detil banget, kita enggak ngomongin yang lemah banget. Kita ngomongin mata orang biasa, mata orang normal. Likillatiha, dia tidak terlihat karena sebab sedikitnya, kan nutqatil bauli, seperti tetesan kencing yang enggak kelihatan tentu, tetesan kencing yang tidak terlihat, wa ma ya'liku, dan apa yang nempel, birijli dzubabati, yang nempel daripada kaki-kakinya laler, minan najasati, karena laler mungkin dari satu tempat najis, dia nempel najis di kakinya, cuman kan itu enggak kelihatan dengan mata yang telanjang, mata normal itu enggak kelihatan. Hukmuhu, maka hukumnya fi adami tanjis, dalam hal dia tidak menajiskan, hukmul maitati allati la nafsa laha sa'il, hukumnya sama seperti hewan yang tidak punya darah mengalir, artinya dia tidak membuatnya menjadi najis. Alar rajih, menurut pendapat yang rajih, indan nawawi, menurut Imam Nawawi, li'annahu yata'adzarul ihtiras, karena dia juga sama. Karena najis-najis yang menempel di kakinya laler, atau najis yang tidak terlihat oleh mata seperti tetesan kencing itu, la ya'iliyata adzarul ihtiras, itu sulit untuk dihindari, andzalika, daripada itu semua, fa asbaha damal baragis, itu juga sama hukumnya seperti damal baragis, darahnya baragis, burgus, jamaknya baragis, burgus itu kalau bahasa orang kampung tuh bangsat tuh. bangsa itu yang sering nempel di kasur itu, ya, yang ada di kasur-kasur, di selipan kasur biasanya gitu. Kalau kita tidur tuh dia ngeragotin darah kita, dia ngumpetnya di selipan-selipan itu namanya baragis, burugus. Itu kan punya darah, ya. Tapi darahnya kan kecil, darahnya tidak mengalir. Itu juga sama hukumnya dalam hal ini. Ya, dan itu dia dua punya, ya. Dia tidak punya darah yang mengalir, dia juga sulit untuk dihindari. Gitu. Sampai kasur orang kaya juga sama, itu ada bangsatnya juga. Jadi jangan sangka kalau bangsat itu cuma punya kasur orang miskin. Di orang kaya juga ada sama. Waqala Rafi'i, dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, innahu tunajis, innaha tunajis, bahwasanya hewan burgus, jamaknya baragis itu menajiskan. Wa yustasna ma'a dzalika, dan juga dikecualikan dari apa yang kami sebutkan tadi, masail, banyak masalah yang kita kecualikan, fi kitabit taharati, dalam kitab taharah. Jadi sebelumnya dalam kitab taharah, Imam Abi Syuja atau Imam Taqiyuddin Al-Husni dalam kitab Kifayatul Lahir sudah menyebutkan beberapa hal yang dikecualikan daripada najis tersebut. Itu sudah kita baca dalam pembahasan air yang sedikit kalau kejatuhan najis. Nah, ada beberapa hal yang dimaafkan dalam syariat. Itu kalau di channel ini kita taruh di episode ke 8, 9, 10 tuh kalau nggak salah. 8, 9, 10 kan itu pembahasan tentang jenis air yang keempat, yaitu jenis air yang kejatuhan najis. Nah, ada beberapa najis yang dimaafkan, yang dikecualikan, dia nggak bikin air itu jadi najis. Itu maksudnya Imam Taqiyuddin Al-Husni. Jadi yang dikecualikan daripada masalah yang tadi kita sebutkan, itu sudah kita sebutkan di masalah taharah sebelumnya, itu masalah air. Jadi kembali Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ingin melihat di episode ke-8, 9, dan 10. Gitu ya. Wallahu alam. Qala Imam Taqiyuddin Al-Husni atau Imam Abi Syuja mengatakan, wal hayawanu kulluhu tahir, hewan semuanya, hewan itu suci, ilal kalba wal khindir, kecuali anjing dan juga babi. Wallahu alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang tentang najisnya hewan. Bahwa seluruh hewan di atas muka bumi ini suci kecuali anjing dan babi. Selama dia hidup, seluruh hewan najis kecuali anjing dan babi. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang esok hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Baik koreksi itu di kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi saya di WhatsApp dan juga Telegram. Saya dengan amat senang hati jika bisa menerima koreksi tersebut, sebagaimana saya sudah menerima banyak koreksi dari beberapa teman, baik yang ikut live atau juga yang ikut rekamannya. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.